Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-92. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala ali wa sallam idza sami'tum an-nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin muttafaqun alayhi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza sami'tumun nida'a, jika kalian mendengar an-nida, seruan an-nida, di sini ini nida ay saut al-muadzin bin nida atau bil adzan, jika kalian mendengar suara muadzin mengumandangkan adzan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzinu, semisal dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini termasuk salah satu dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu azan. Azan sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu, makna dari azan di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, al-i'lamu bis-shalah. Adzan adalah al-i'lam, pengumuman. Al-i'lamu bis-shalah ay bidukhuli waqtiha, pengumuman masuknya waktu salat. Ya. In kanat mimma yuqaddam, jika salat itu dilaksanakan di awal waktu, maka itu sebagai informasi masuknya waktu salat. Au bi fi'liha, atau pengumuman informasi akan dilaksanakannya salat. In kanat mimma yu'akhkharu, jika salat itu dilaksanakan agak mundur atau di akhir, seperti misalnya ketika panas yang sangat menyengat diizinkan oleh syariat untuk mengakhirkan salat zuhur, ini mendekati waktu asar. Nah, ini makna azan, informasi masuknya waktu sholat atau akan dilaksanakannya sholat. Demikian juga seperti sholat isya, pada asalnya yang utama dilaksanakan di akhir, yakni mendekati pertengahan malam. Namun jika sebagaimana keumumannya kaum muslimin telah berkumpul, maka dilaksanakan di awal waktu. Ketika sholat isya dilaksanakan di akhir waktu, ini mendekati pertengahan dari waktu malam, maka azan pun diakhirkan. Kata beliau, وَكَذَلِكَ فِي الْعِشَاءِ إِذَا أَخَّرُوهَا فَالْأَذَانُ كَذَلِكَ يُؤَخَّرُ. Nah, demikian pula isya ketika mereka mengakhirkannya, maka azannya pun diakhirkan. Namun pada asalnya azan li awqati shalat atau li awqati shalawat, azan untuk waktu-waktu salat itu dilaksanakan di awal waktu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Pada penggalan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar seruan azan. Dari lafaz ini bisa dipetik faedah bahwasanya jika seseorang melihat, ya, orang melihat namun tidak mendengar suara azan, lihat di sana sepertinya orang yang azan, ya, noleh ke kanan, noleh ke kiri dan seterusnya, namun dia tidak mendengarnya, maka tidak disyariatkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ilahnya jelas, sebabnya jelas, karena dia tidak mendengar, ya, tidak mendengar azan tersebut. Maka bagaimana dia bisa mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin? Ya, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar an-nida, seruan azan, suaranya muadzin tatkala mengumandangkan azan. Faqulu, maka ucapkanlah. Di sini Nabi SAW membawakan, mengucapkan dengan huruf fa, faqulu, maka ucapkan. Fa yang menunjukkan tertib wa ta'qib, artinya urutan. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang yang mendengarnya langsung mengucapkan ucapan yang sama, ya, tertib, urutan, ta'qib, langsung. Jadi orang yang mendengar azan itu kapan mengucapkannya? Ketika muadzin mengucapkan kalimatan-kalimatan satu jumlah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia pun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sini juga menunjukkan bahwa orang yang mendengar azan tersebut tidak membarengi ucapan muadzin. Muadzin mengucapkan baru dapat takbir yang pertama Allahu Akbar dia ikuti. Ya, tidak. Tidak berbarengan dengan ucapan muadzin, namun setelah ucapannya muadzin dia pun berucap. Kemudian yang berikutnya juga faqulu, ya, sama tadi tertib dan ta'qib, langsung dan tanpa jeda. Tidak kemudian menunggu selesai azan sampai akhir, enggak. Namun dia mengucapkan setiap muadzin selesai dalam mengucapkan kalimat itu. dari sini juga faqulu, tertib dan takib tadi, bahwasanya orang yang mendengar suara adzan tersebut tidak perlu mengqadanya ketika luput. Ketika luput, misalnya dia di kamar mandi atau ya nanti ada pembicaraan terkait dengan sholat, dia luput atau hanya mendengar sebagiannya, maka yang diikuti adalah apa yang dia dengar. Faqulu, ya, tidak diqadha. Tidak diqadha. Kenapa? Karena hadis ini sangat jelas batasannya, idza sami'tum, jika kalian mendengar. Jika kalian mendengar. Kemudian apakah khitab ini, pembicaraan ini berlaku umum baik ketika sholat, di luar sholat, atau secara umum? Yang pertama terkait dengan sholat, ketika seorang dalam posisi sholat, sebagian ahli ilmu fatwakan karena adzan itu zikir, sholat itu juga zikir, maka tetap disyariatkan untuk menjawab adzan. Ini ikhtiarnya, pilihannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya ketika orang dalam sholat pun menjawabnya. Namun jumhur ulama, dan ini yang insyaallah lebih dekat, jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang dalam keadaan sholat, melaksanakan sholat, maka tidak perlu untuk menjawabnya. Idza kunta tusalli la tajib al muadzin. Jika engkau sedang sholat, maka tidak usah atau janganlah menjawab adzan muadzin. Kenapa? Li'anna sholata fiha syughlun khasun biha. Alasannya yang pertama, karena sholat di dalamnya itu ada kesibukan khusus. Ya. Orang ketika sholat sibuk bermunajat dengan Allah, membaca zikir-zikir di situ. Ini yang pertama. Ada fiha syughlun khasun biha. Yang kedua, wal adzanu tawilun. Nah, sementara adzan itu panjang. Yushghiluka katsiran anha, akan menyibukkan dirimu dengan menjawab adzan itu. Sibuk jadinya, enggak konsentrasi, enggak fokus dalam salatnya. Nah, ini yang pertama. Jadi dikecualikan dalam posisi sholat, ada khilaf di antara ahli ilmu. Demikian jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak menjawabnya. Dia konsentrasi, fokus, khusyuk dalam sholatnya. Kemudian dikecualikan juga ketika sedang buang hajat. Ketika sedang buang hajat, maka seseorang tidak menjawab, tidak mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika buang hajat ada orang mengucapkan salam, maka Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Ada yang bertanya, apakah perlu menjawabnya dengan kalbunya, dalam batinnya, enggak melafadzkan? Ya. Jawabannya jelas, seperti yang terangkan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala dan yang lainnya. Jawabannya jelas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat dengan ucapan faqulu, maka ucapkan. Ketika ada lafadz faqulu, qaul, ucapan, maka secara mutlak itu adalah ucapan dengan lisan, bukan ucapan dengan batin. Kalau yang diucapkan dalam hati, dalam batinnya itu dalam bahasa Arab, ya, itu diikat yaquluna fi anfusihim, mereka mengucapkan dalam diri-diri mereka. Sementara hadis ini umum, mutlak. Faqulu, maka ucapkan. Sehingga dari sini ketika seorang buang hajat tidak perlu ya untuk menjawab azan. Demikian juga tidak mengqadanya. Kenapa tidak mengqada? Satu, dari ucapan faqulu langsung tertib dan takib. Yang kedua, dari sisi bahwasanya ini adalah azkar, zikir-zikir yang muakkotah. Zikir-zikir yang terbatasi dengan waktu. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Ketika luput ya sudah, enggak diqada. Oleh karena itu barakallahu fikum, hadis ini juga menunjukkan seyogianya bagi orang yang mendengar azan itu insot, diam. Ketika azan dikumandangkan insot, diam. Ya. Yang kedua, dia menjawab azan itu. Kenapa? Karena keutamanya sangat besar. Keutamaan orang yang menjawab azan, dan sebelumnya keutamaan azan juga sangat besar, sampai para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara muazzin dan imam. Nah, dalam sebagian hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya inna atwalan nasi yaumal qiyamah unuqan al-muazzinun, manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah muazzin, para muazzin. Al-Muhim, itu ada perbedaan pendapat di antara ulama mana yang lebih utama antara imam dan muazzin. Kita kembali ke sini, bahwasanya sepatutnya bagi orang yang mendengar azan itu insot, diam, kemudian menjawab azan itu. Bagaimana jawabannya? Ada beberapa cara di antaranya dalam hadis ini. Ya. Nabi SAW menjelaskan bagaimana faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Orang yang mendengar azan tersebut hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi dari awal sampai akhir ucapannya sama. Sebagian ahli ilmu memasukkan termasuk dalam lafaz hayya 'ala tain, hayya 'ala shalah, hayya 'al falah. Ulama yang lainnya mengatakan, jadi berdasarkan keumuman hadis ini, seperti yang diucapkan oleh muadzin, termasuk hayya 'ala tain. Sebagian yang lain mengatakan kecuali hayya 'ala tain, kecuali lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Karena di sini seruan, ayo menuju sholat, ayo menuju kemenangan. Maka orang yang mendengar azan, bagaimana jawabannya? Ma'ruf dengan mengucapkan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ketika mendengar seruan itu, dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ucapan demikian. Kemudian suatu masalah, apa hukum menjawab azan? Kalau melihat zahir hadis ini, al-amr yufidu al-wujub, faqulu, maka ucapkan. Ya. Sehingga sebagian ahli ilmu seperti al-Hanafiyah, al-Zahiriyah dan yang lainnya, sekelompok dari ahli ilmu mengatakan menjawab azan itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan faqulu, ucapkan, perintah. Hukum asal perintah itu wajib. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu tidak wajib. Annahu la yajibu ijabatul muadzin, tidak wajib menjawab azan. Hukumnya adalah sunnah mustahab. Di antara dalil yang dibawakan oleh jumhur ulama hadis riwayat Muslim, bahwasanya tatkala Nabi SAW mendengar sami'a munadiyan yu'adzinu, Nabi mendengar suara muadzin mengumandangkan azan. Nabi mengatakan ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi mengatakan 'alal fitrah, di di atas fitrah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi mengatakan kharaja minan nar, keluar dari neraka. Ya, sehingga dari sini jumhur ulama mengatakan ya, Nabi enggak menjawab azan tersebut. Namun Nabi mengucapkan yang lain, menunjukkan bahwasanya menjawab azan itu tidak wajib. Nah, Allah alam yang insyaallah lebih dekat. Namun ya, walaupun ini mustahab sunnah, tentu kita tidak ingin luput dari suatu keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir riwayat Al-Bukhari. Naam. Nabi SAW mengatakan, man qala hina yasma'un nida, siapapun yang mengucapkan ketika mendengar azan. Ini setelah azan, secara urutan ya, seorang pertama mengucapkan semisal yang diucapkan muadzin yang pertama, yang kedua bersolawat, mengucapkan solawat untuk Nabi SAW, yang ketiga adalah berdoa setelah azan. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As riwayat Muslim, itu dijelaskan di situ urutannya, idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin maka ucapkan semisal apa yang diucapkannya, kemudian bersolawatlah untukku. Sesungguhnya orang yang bersolawat untukku satu kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, sesungguhnya itu kedudukan yang tinggi di dalam jannah, tidak patut bagi seorang pun, tidak patut kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah, aku berharap aku adalah orang itu. Siapapun yang memintakan untukku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Di sini ada bimbingan dari Nabi SAW, hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, menjawab azan, bersolawat, kemudian berdoa, ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya itu. Kan menjadi sebab dia mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Juga hadis Jabir riwayat Bukhari. Juga ada lafaz yang lain ya, ketika seorang mendengar suara azan tersebut dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas riwayat Muslim, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuh, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis ini umum ya, umum berlaku bagi semua azan, namun ketika azannya itu berbarengan, jelaskan ahli ilmu, seorang ya ketika azannya berbarengan maka dia menjawab azan yang dia akan menuju ke tempat sholat tersebut. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.